kudu dipilih. Nu itunya ah, nu iya dede, nu itu lunggu, nu iya lincah. Ah, bingung pipiran. Anu hiji keur cadangan lamun putus kamarina nu anyar jadi gantina. Aduh aduh aduh aduh bingung duanana pada bela pada cinta milih hiji kumaha itu jadi puing nu rayungan. Mana nu iye ngajak gancang jadi kumaha milih anu mana. Nu iye ngajak gancang jadi kenal.